Oke, lagu ini saya persembahkan buat Audi, ciptaan dari saudara Anci favorit SS Sintin Sintin. Janji si pupu Renino Riolo naro mataku mujo kasih gande-gande iya pamu tudak bukti iya muewan si bali sabak topak di marilinoe opuanku telungiru atamu watakak kasih riap pediraku lembut nyawamu lembut na hatimu mupaku Tegani ada janjimu janji si pupu Renino riolo naro mataku mujo kasih gande-gande Siti Monrona.